Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bapak ibu, ibu hadirin hadirat, tak dapat disebut satu persatu, tapi insyaallah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, malam hari ini kita masih diberikan Allah umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan nikmat istiqamah iman dan Islam, sehingga dengan ketiga nikmat ini ringan kita melangkahkan kaki datang ke rumah Allah, ringan pula kita duduk di rumah Allah untuk mendengarkan pengajian hadis ini sampai akhir majlis nanti insyaallah. Untuk itu kita ucapkan kalimat yang paling mulia keluar dari mulut seorang muslim dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Sampai-sampai kata Nabi, kullu amrin dzibalin, setiap amal yang baik walam yabda bihamdillah, kalau tak diucapkan dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tak bernilai di hadapan Allah. Kita tak mau malam ini kita datang jauh-jauh ke sini kemudian tak bernilai, maka kita awali dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Setiap acara diawali alhamdulillah rabbil alamin. Itu semua supaya kita mau amal kita itu bernilai di hadapan Allah taala. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa sebelum masuk ke inti hadis, kita menjelaskan orang yang meriwayatkan hadis ini dan hadis ini di mana letaknya, kemudian status hadis. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan Tirmizi. Status hadis ini hadis hasan, jadi di bawah hadis sahih, tapi dia bisa dijadikan dalil. Yang tak bisa itu hadis maudhu', sedangkan hadis dhaif bisa tapi bersyarat. Statusnya hadis hasan. Perawinya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi, namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Setiap kita sebut nama sahabat Nabi, kita sebut radhiyallahu an, karena Allah taala meridai mereka. Disebutkan dalam Al-Qur'an, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin wal ansar, dan dari kalangan ansar, wal ladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan amal baik, ulaika, mereka itu radhiyallahu anhum, diridai Allah. Maka kita sebut Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Allah meridainya. Uqbah bin Amir mengaku, kata Uqbah bin Amir, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal hijrah, saya membaiat Nabi untuk ikut hijrah. Oleh sebab itu beliau ini termasuk kategori sahabat yang levelnya tinggi, sahabat yang ikut berbaiat untuk hijrah. Memangnya ada apa dengan hijrah? Hijrah itu bukan sesuatu yang mudah, bapak dan ibu. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan tempat lahir, meninggalkan anak dan istri, meninggalkan harta benda, semuanya lalu hidup di kota Madinah mulai dari nol. Itu tak mudah. Oleh sebab itu ulama yang menyusun biografi para sahabat Nabi itu tidak dibuat urutannya menurut abjad alif batasa abjad hawazla, tapi menurut urutan yang paling tinggi. Ada yang mengklasifikasikannya orang yang ikut hijrah, ada pula yang mengklasifikasikannya yang ikut perang Badar, karena ini dua-dua sama-sama berat. Oleh sebab itu beliau ini termasuk sahabat yang levelnya tinggi, karena beliau masuk Islam sebelum Islam ini kuat, waktu masih lemah beliau sudah masuk Islam. Beliau sendiri mengatakan, bayatu Rasulullah, aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal hijrah, untuk ikut hijrah ke kota Madinah. Beliau ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ikut di Madinah, beliau ini termasuk golongan sahabat Nabi Ahlus Suffah. Apa yang dimaksud dengan Ahlus Suffah? Kalau lah diumpamakan ini Masjid Nabawi, maka ada emperannya. Ini Ahlus Suffah, orang-orang yang miskin, tak punya rumah, tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Ini orang punya istilah khusus namanya Ahlus Suffah. Mereka ini orang-orang yang punya keimanan yang kuat, tapi di bidang ekonomi kemampuan tak sama dengan sahabat yang lain. Ada yang kaya raya, sama seperti kehidupan kita sekarang. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Begitulah beraneka ragam hidup. Begitu juga dengan sahabat Nabi. Mereka pun manusia yang sama seperti kita, tapi keimanannya dilebihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlu Suffah, beliau termasuk anggota Ahlu Suffah. Tapi tidak berarti karena Ahlu Suffah lalu kita bayangkan Ahlu Suffah ini orang yang zuhud, kerjanya hanya salat saja, kerjanya hanya berzikir dan membaca Quran saja di dalam Masjid Nabawi. Tak begitu. Beliau Ahlu Suffah, tapi Uqbah bin Amir termasuk pasukan pemanah Nabi SAW. Jadi pasukan pemanah, pasukan khusus, karena tak semua orang punya keterampilan memanah, membidik dengan tepat. Uqbah bin Amir termasuk pasukan pemanah Nabi SAW. Dan Uqbah bin Amir ini pula hidupnya zuhud karena dia ahlu suffah, dia ahli memanah karena dia pasukan pemanah Nabi, dan suaranya bagus. Pernah suatu ketika dia disuruh oleh Umar bin Khattab membacakan Al-Quran kepada Umar. Hai Uqbah bin Amir, i'rid alayya, tolong kau bacakan Al-Quran, saya mau dengarkan bacaan Al-Quran. Mengapa Umar bin Khattab memerintahkan Uqbah bin Amir bacakan Quran? Karena suara Uqbah bin Amir merdu, begitu disebutkan dalam biografi beliau. Sampai akhirnya Umar bin Khattab mengatakan berhenti. Ketika berhenti, menangislah Umar bin Khattab mendengar bacaan dari Uqbah bin Amir. Persis seperti yang dilakukan Nabi SAW. Kalau kita perhatikan biografi Abdullah bin Mas'ud, Nabi perintahkan Abdullah bin Mas'ud, hai Abdullah bin Mas'ud, iqra' alayya, bacakan kepadaku Al-Quran. Ketika dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, maka saat sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida, bagaimana nanti ketika kami kumpulkan semua umat masing-masing dengan saksinya dan engkau kami angkat sebagai saksi ya Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhenti, stop wahai Abdullah bin Mas'ud. Wa ainahu tazrifan, kedua air mata Nabi meneteskan air mata. Sedih Nabi mendengar bacaan ayat itu. Itu juga yang terjadi pada Uqbah bin Amir. Ketika diperintahkan oleh Umar bin Khattab membacakan Al-Quran, i'rid alayya, bacakan kepadaku Al-Quran. Lalu sampai pada ayat tertentu, tak disebutkan ayat mana. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan berhenti, karena dia menangis mendengarkan bacaan tersebut. Begitulah. Jadi sahabat melakukan itu, Umar pun melakukan itu. InsyaAllah kita pun melakukan itu juga. Kita tak hanya baca Quran, tapi kita dengarkan bacaan orang lain terhadap Al-Quran dengan penuh perenungan. Kemudian sebagaimana Nabi meneteskan air mata, Umar pun meneteskan air mata, kita pun insyaAllah mendengarkan bacaan itu, meneteskan air mata dengan penuh pemahaman dan merenungkan isinya. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, ini Uqbah bin Amir diangkat menjadi panglima perang di Mesir. Jabatan itu beliau pegang selama 3 tahun. Jadi waktu itu, karena pemerintahan Islam ini besar, jadi ada pemerintahan khusus, kemudian cabang-cabangnya di Yaman, di negeri Syam, di Mesir. Khusus untuk Mesir, pemegang kekuasaan bidang keamanan itu dipegang oleh Uqbah bin Amir. Jabatan itu 3 tahun beliau pegang. Kemudian akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliaulah yang meriwayatkan hadis ini. Masuk kepada inti isi hadis. Uqbah bin Amir yang baru saja kita bahas biografinya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, "Ma ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najat?" Apa itu an-najat? Kalau dibaca pakai ha an-najah, ha besar artinya keselamatan. Tapi kalau pakai ha kecil an-najah artinya kesuksesan, keberhasilan. Kalau ha kecil, kalau ha besar an-najah artinya keselamatan. Ini selalu kita baca dalam doa kita. Salamatan fid din, wa'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata. Ha ini dia. An najata. Pakai ta bulat, ta marbutah. Kalau dibaca pakai ha kecil an najaha, sukses. Kalau dibaca pakai ta marbutah berhenti wan najata. Kalau berhenti wan najaha. Wan najata minan nar, keselamatan dari api neraka. Yang dia tanyakan adalah, ya Rasulullah, kata Uqbah bin Amir, wahai Rasulullah, man najat? apa an-najat itu? Selamat itu apa? Kita semua sudah tahu, selamat itu berarti selamat dari api neraka. Yang ditanyakan oleh Uqbah bin Amir ini bukan masalah selamat tak selamat. Maksud dia, apa amalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka itu? Setiap hari kita sudah baca, wan-najata minan nar, wan-najata minan nar, wan-najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Yang ditanyakan oleh Uqbah bin Amir, man najata, apa keselamatan itu? Maknanya, apa yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka itu? Ya Rasulullah. Itulah yang akan kita kaji malam ini. Jawaban dari Nabi SAW yang dijelaskan kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Yang pertama kata Nabi, Nabi tak menyebutkan satu, dua, tiga, tidak. Tapi beliau sebutkan, saya membaginya menjadi tiga bagian. Yang pertama, kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak. Amsik, genggam. Amsik alaika, genggamlah olehmu lisanak, lisan, lidah. Genggamlah lidahmu. Bagaimana menggenggam lidah? Lidah di dalam mulut, bagaimana menggenggamnya? Kalau menggenggam kepala ular yang berbisa, yang takut, bisa kita genggam. Orang pawang bisa menggenggam. Ini disuruh amsik alaika lisanak, peganglah lidahmu, genggamlah lidahmu. Apa makna menggenggam? Artinya sesuatu yang liar, kalau kita genggam berarti kita sudah menguasainya, sehingga dia berada dalam kuasa kita. Makna genggamlah lidahmu artinya kuasailah lidahmu, bukan engkau dikuasai oleh lidahmu. Dalam ungkapan lain yang semakna dengan ini digunakan kata lain, tidak amsik, bukan digunakan kata genggamlah, tapi disebut amlik. Amlik artinya milikilah. Kalau amsik, sin di tengahnya. Kalau amlik, lam di tengahnya. Apa maknanya? Kalau amsik, genggamlah. Tapi kalau amlik, milikilah. Apa makna milikilah? Kalau HP ini milik saya, maka terserah saya. Mau saya hidupkan, mau saya matikan, mau saya jual, mau saya banting, itu hak saya. Saya berhak untuk mengatur milik saya. Lalu mengapa disebut milikilah lidahmu? Lidah itu kan memang milik kita. Dari sejak dalam perut ibu kita, dari rahim kita sudah bawa lidah itu. Mengapa disuruh Nabi milikilah lidahmu? Maknanya cukup dalam. Ada orang dia yang punya lidah, tapi seakan-akan lidah itu tak punya kuasa dia untuk mengatur lidahnya. Walaupun lidah itu ada dalam diri dia, dia bawa sejak dia di dalam rahim ibunya, ada sudah dia bawa sejak dia lahir, tapi seakan-akan dia tak punya kuasa. Maka kata Nabi, miliki lidahmu, kamu atur lidahmu, jangan kamu yang diatur oleh lidahmu. Amsik, dari kata amsik inilah kita di bulan Ramadan mengambil kata imsak. Amsik bentuk kata perintahnya, genggamlah. Imsak maknanya menggenggam. Apa menggenggam? Menahan. Kalau sudah imsak, maka kita tahan selera makan, tahan selera minum, tahan nafsu syahwat, tahan mata, tahan telinga. Begitu juga dengan kata Nabi, amsik, tahan lidahmu. Kalau menahan tentu ada ditahan dari apa? Imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari selera makan, selera minum, selera mata, selera telinga, bahkan selera bisikan hati. Kalau menahan lidah ini dari apa? Oh, banyak sekali. Lidah ini kita tahan dari hal-hal yang kalau diurutkan banyak sekali. Di antaranya, saya akan sebutkan beberapa perkara, lidah ini kita tahan dari apa saja. Pertama, lidah ini kita tahan dari komentar-komentar yang tak perlu. Biasanya kalau sudah mata menengok, maka mulai hati. Kalau sudah ditengok mata, langsung konten terlintas dalam hati. Itu sudah fitrah manusia. Oleh sebab itu, asal kata pertama itu dalam hati. Mengapa kita ini disuruh ghaddul basar, menundukkan pandangan? Mengapa disuruh menundukkan pandangan? Karena kalau sudah terpandang, akan terlintas di hati. Kalau sudah terlintas di hati, akan terucap di mulut. Itu sudah suatu kepastian. Kalau ada orang yang hanya terpandang di mata, tak terlintas di hati, alhamdulillah. Atau hanya sekedar terlintas di hati, tak terucap di mulut, alhamdulillah. Tapi ada orang yang memperturutkan, terpandang di mata, terlintas di hati, terucap di mulut. Inilah orang yang tak bisa menguasai lidahnya. Seakan-akan lidah itu bukan milik dia. Oleh sebab itu dalam Islam kita diajarkan menundukkan pandangan. Untuk apa? Agar tak terlintas di hati. Supaya kalau sudah tak terlintas di hati, tak terucap di mulut. Mengapa Nabi katakan amsik alaika lisanak, pegang, genggam, tahan lidahmu supaya tak terucap di mulut. Dalam pepatah Arab dikatakan innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kata-kata itu letaknya di dalam hati. Asal kalimat itu letaknya dalam hati. Lalu Allah ciptakan lidah, wa innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila. Lalu Allah ciptakan lisan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam lidah. Kalaulah kalimat itu di lidah, maka orang yang maaf cakap, yang tunanetra, yang bisu, tunawicara, itu tak bisa dianggap Islam. Seandainya kata-kata itu di lidah. Tapi dalam Islam kata-kata tak di lidah, kata-kata di dalam hati. Makanya orang yang bisu salatnya tetap sah, syahadatnya tetap sah, nikahnya tetap sah. Kenapa? Karena lidah hanya wakil apa yang ada di dalam hati. Oleh sebab itu, semua yang ada dalam hati itu sebagian manusia bisa dia tahan, tapi tak semua. Yang lainnya tercetus juga di lidah. Oleh sebab itu kita disuruh menahan, mengomentari yang tak perlu. Mengapa orang Islam dilarang duduk di pinggir jalan? Dilarang oleh Nabi SAW, kamu boleh kecuali dengan syarat tertentu. Apa maknanya? Karena kalau sudah orang duduk di pinggir jalan, maka dia akan menengok yang lalu lalang. Kalau sudah dia tengok, maka akan terlintas dalam hati. Kalau sudah terlintas dalam hati, akan keluar komen-komen di mulutnya. Biasa, kalau sudah orang duduk di pinggir jalan, manusia ini macam-macam bentuknya. Ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil, ada yang berlebih, ada yang berkurang. Maka keluarlah komen-komen yang tak perlu. Di situlah muncul dosa dari lidah. Kata Nabi SAW ketika ditanya, apa jalan keselamatan ni ya Rasulullah? Kata Nabi, amsik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang pertama dijaga dari komen. Yang kedua, menjaga lidah dari yang bernama ghibah. Ghibah, gosip. Kalau ditanya, apa makna ghibah? Disebutkan dalam hadis, zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau sebut sesuatu tentang saudaramu, yakrahu, dan dia tidak suka. Itulah ghibah. Jadi kalau dia suka tentang itu, kita sebut, itu tak disebut ghibah. Sesuatu tentang saudaramu engkau sebut, wahuwa yakrahu, dan dia tak suka tentang yang kamu sebut itu. Aibnya, cacatnya, kekurangannya. Maka ketika itu kita sedang melakukan ghibah. Sampai-sampai disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum, apakah mau diantara kamu, ada orang yang mau ayakula lahma akhi, memakan bangkai saudaranya, maitan, yang sudah dalam keadaan mayat bangkai. Fakarihtumu, tentulah kamu tak mau memakan bangkai. Memakan bangkai tak ada orang mau. Tapi hukuman memakan bangkai banyak dilakukan orang. Apa itu? Membicarakan aib orang lain. Pertama, komen-komen. Kedua, membicarakan aib. Yang ketiga, namimah. Dalam bahasa kita tak ada. Namimah ini digolongkan ke dalam ghibah. Padahal antara ghibah dengan namimah beda. Kalau ghibah, membicarakan aib orang lain yang dia tak suka. Kalau namimah, si A berbicara tentang si B. Lalu pembicaraan itu kita dengar. Si B tidak tahu. Lalu pembicaraan si A tentang si B itu kita sampaikan kepada si B. Itu namanya namimah. Makanya digunakan kata namimah itu yamshi bin namimah. Yamshi artinya berjalan. Berjalan membawa namimah. Apa makna yamshi berjalan? Cakap si A, dia bawa berjalan, dia sampaikan ke si B. Lalu gara-gara ini sampai, maka berantemlah si A dengan si B. Itu disebut dengan namimah. Itulah yang ketika Nabi lewat di suatu makam, Nabi belah pelepah korma, Nabi tancapkan satu. Ketika sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah? Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani. Kedua makam ini penghuninya diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Diazab bukan karena dosa besar. Salah satunya diazab adalah yang satu ini, kata Nabi, yamshi bin namimah. Dia berjalan membawa namimah, membawa cakap si A. Ceritakan ke si B, ceritakan ke si C, cakap si C diceritakan ke si A. Akhirnya mereka pun berlaga, berantam, terjadilah kerusuhan dan dia menikmati itu. Na'udzubillah. Ini semua segala macam bentuk yang membawa orang ke dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ditanya oleh Uqbah bin Amir, apa itu keselamatan ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi SAW adalah, amsik alaika lisanak, pegang, genggam, miliki, tahan lidahmu. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang ucapan ahli hikmah. Apa kata ahli hikmah? Kata ahli hikmah, yang paling hebat penjaranya di dunia ini, yang paling hebat penjaranya itu penjara lidah. Mengapa begitu? Karena sehebat-hebat penjara sel orang itu hanya satu lapis saja. Siapapun dia, mau perampok besar, selnya satu lapis, hanya satu jeruji besi. Tapi lidah dibuat Allah Ta'ala dua lapis. Lapisan pertama gigi, lapisan kedua bibir. Dibuat dua lapis, saking supaya dia ditahan. Tapi yang paling sering lolos dari penjara itu lidah. Begitu disebutkan ahli hikmah. Tak disebutkan siapa ulamanya. Begitulah Allah buatkan penjara yang cukup super ketat. Mengapa yang satu lapis bisa tak lolos, yang dua lapis ini selalu lolos? Apa sebab? Sipirnya tak ketat. Sipirnya tak ketat. Tak kontrolnya tak kuat. Akhirnya selalu dia kecolongan. Aduh. Jadi dalam tiga hal besar tadi kecolongan. Komen-komen tak perlu. Kemudian ribah. Kemudian namimah. Orang duduk di pinggir jalan. Kalau zaman dulu perumpamaannya orang duduk di pinggir jalan. Zaman sekarang, zaman yang cukup canggih, ilmu pengetahuan maju, orang tak mesti duduk di pinggir jalan. Di dalam rumah pun dia duduk, bisa dia mengkomen orang lain. Karena dia nampak bentuk orang segala macam. Oleh sebab itu, kalau dikatakan dunia ini makin maju, makin mudah, betul. Makin mudah untuk beramal. Dulu untuk mencari hadis sulit, mesti pergi ke perpustakaan, buka dulu raknya, cari dulu, buka dulu kitab ini di mana letaknya. Hadisnya tak dapat, debunya pasti dapat. Tapi zaman sekarang mudah, tinggal buka itu program, ketikkan kalimatnya, enter, langsung dapat. Memang mudah, untuk masuk ke surga mudah, untuk ke neraka pun banyak juga kemudahannya. Jadi satu sisi bersyukur kepada Allah, tapi di sisi lain banyak hal-hal yang dulu sulit untuk membuat dosa tapi mudah di zaman sekarang. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, positif dan negatif zaman ini balik kepada kita. Mau kita penjarakan lidah ini ke dalam dua jeruji yang kuat atau kita bebaskan dia sebebas-bebasnya mau bicara apa yang mau dibicarakan. Tapi pesan Nabi yang pertama kepada Uqbah bin Amir adalah amsik alaika lisanak, genggam, pegang, kuasai, miliki lidahmu, maka insyaallah engkau akan selamat. Jadi kalau tiap hari kita berdoa wan najata minan nar, wan najata minan nar, wan najata minan nar, tapi kita lepaskan lidah kita, maka tak sesuai permohonan kita dengan apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu mari kita robah. Kalau selama ini kita sudah bermohon kepada Allah wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka ya Allah, maka malam ini Uqbah bin Amir menunjukkan selamatnya jelas. Doanya sudah dipanjatkan. Caranya apa? Cara pertama, amsik alaika lisanak, jaga lidahmu. Jadi kalau ingin terucap sesuatu, entah kita sedang duduk, lewat orang, ingin terucap sesuatu, ingat, saya sudah berdoa wan najata minan nar, saya tak ingin batalkan doa saya dengan ucapan saya wan najata minan nar. Cuman masalahnya kadang kita tak mau orang lain mengajak. Kita sudah konsisten, orang lain mengajak. Oleh sebab itu perjuangan kita dua. Pertama melawan diri, kedua melawan ajakan orang lain. Nah itu, disitulah letak jihad kita. Kalau Uqbah bin Amir jihadnya pergi musafir, pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, berat. Dia berbaiat kepada Nabi, bayatu Rasulullah, aku membaiat Nabi untuk pindah, meninggalkan kampung halaman, harta benda, tempat lahir, semua ditinggalkan. Kita jihad kita tak seberat itu. Tapi tentulah Allah Ta'ala tetap menguji keimanan kita. Ujian kita adalah ujian menahan lidah. Biasa itu. Kita akan tengok orang dengan berbagai macam bentuknya, maka inginlah memberikan komentar dan lain sebagainya. Sebenarnya akan ada banyak alasan kalau kita mau memberikan komentar. Tapi banyak pula alasan kalau kita mau untuk menahan diri, untuk tidak memberikan komentar. Baik komentar yang baik maupun yang tak baik. Itu tergantung kepada kita masing-masing. Malam ini kita disadarkan, kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak, peganglah lidahmu. Yang kedua, Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yasaka baituka. Wal yasaka baituka. Yasa'a diambil dari kata wasi', luas. Baituka rumah. Ini salah satu contoh tak bisa memahami hadis hanya dengan modal bahasa Arab. Kalau dipahami hanya sekedar pakai bahasa Arab, wal yasaka, hendaklah luas baituka rumahmu. Hendaklah luas rumahmu. Apa makna hendaklah luas rumahmu? Tak dapat difahami. Oleh sebab itu kalau baca hadis mesti kembali kepada buku kitab syarah, kitab-kitab yang menjelaskan hadis ini. Saya lihat di penjelasan kitab syarah, makna luaskanlah rumahmu artinya kita disuruh merasa nyaman di rumah sehingga seakan-akan rumah itu terasa luas dengan perasaan yang nyaman karena rumah sudah terasa luas sehingga kita tak lagi perlu untuk sibuk keluar rumah sehingga terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, jadi makna hendaklah luaskan rumahmu, buat dirimu nyaman di dalam rumahmu. Nah, bagaimana cara membuat kita diri nyaman dalam rumah? Tentu kita yang paling mengerti tentang rumah kita. Apa kata pepatah? Sahibud dar a'lamu bidarihi. Pemilik rumah adalah orang yang paling mengerti tentang rumahnya. Oleh sebab itu kita disuruh Nabi SAW, yang disuruh dalam hadis ini adalah Uqbah bin Amir, tapi ini disampaikan kepada sahabat, sampailah kepada kita. Ini untuk diamalkan oleh umat Muhammad SAW. Kalau ingin keselamatan, buatlah dirimu nyaman di dalam rumah sehingga engkau tidak perlu keluar rumah. Dengan keluar rumah itu engkau terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Jadi terjemahannya pendek, lapangkanlah rumahmu. Tapi penjelasannya, kita disuruh untuk merasa nyaman, tenang di dalam rumah. Ciri khas masyarakat modern, dia lebih lama di luar rumah daripada di dalam rumah. Kalau dihitunglah orang modern sekarang berapa lama dia di dalam rumah. Orang-orang di kota besar masuk kerja jam 7.30, berangkat dari rumah jam 5 atau setengah 6, karena dia akan terjebak macet. Setengah 6 dia sudah keluar, masuk kantor 7.30, makan siang di luar. Kemudian sore jam 4.30 baru pulang, terjebak lagi macet di jalan, pulang sampai rumah jam 8. Berapa jam cuma dia di rumah? Hanya sekitar 5, 6, 7 jam saja. Itu pun di rumah hanya sebagai tempat tidur saja. Oleh sebab itu ada ungkapan, kalaulah rumah itu hanya sekedar tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah itu hanya sekedar tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah itu hanya sekedar tempat duduk-duduk, lantas apa beda rumah dengan taman? Oleh sebab itu rumah dalam Islam adalah rumah menjadi tempat kediaman orang, menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu mendudukkan masalah ini. Masyarakat modern dibuat rumah sesimpel hanya sekedar untuk tempat dia beristirahat saja, kemudian sisanya dia lebih banyak di luar rumah, menghabiskan waktu di luar rumah. Maka dalam hadis ini dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Uqbah bin Amir bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana supaya selamat diri?" Wal yasa'ka baituk, hendaklah engkau buat rumahmu luas. Maknanya hendaklah engkau merasa nyaman dalam rumahmu. Karena kalau di dalam rumah, mata terpelihara, telinga terjaga, hati terjaga, yang ditengok adalah mahram keluarga, pembicaraannya tidak macam-macam, tak ngelantur dan lain sebagainya. Inilah dididik. Makanya ada istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi ketika orang tumbuh pada zaman yang kita tengok zaman sekarang, justru orang lebih lama, lebih nyaman dan lebih tertarik untuk keluar rumah daripada di dalam rumah. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukanlah berarti dengan mendengar hadis malam ini lalu kita merubah cara hidup kita, kita yang sudah bekerja di luar rumah, tidak. Tapi maknanya kita menjaga diri dan di dalam rumah, kalau memang kita tidak punya keperluan, kebutuhan yang amat sangat penting, kita tanya, kira-kira langkah kaki saya ini pergi ini apa tujuannya? Jangan sampai tak ada tujuan sama sekali. Oleh sebab itu masalah pertanggungjawaban amal perbuatan diri, saking selektifnya seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham, ketika dia langkahkan kakinya, dia berjalan bersama sahabatnya, dia langkahkan kaki pertama, dia langkahkan kaki kedua. Ketika dia langkahkan, dia mundur lagi. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa kamu mundurkan? Waktu pertama tadi saya tahu Kalau ditanya Allah ini untuk apa, saya punya jawabannya. Tapi untuk yang kedua ini saya tak tahu apa jawabannya. Jadi saya tarik lagi ke belakang. Kira-kira selama ini tujuan kita keluar rumah itu apa? Malam ini jelas. Kalau ditanya mau ke mana? Mau ke rumah sakit PMC Masjid Al-Fath, pengajian hadis. Tapi besok, lusa, malam besok, pagi, lusa, dan selanjutnya, dapatkah kita pertanggungjawabkan kepergian kita itu ke mana? Apakah untuk ridha Allah, atau untuk murka Allah, untuk mengundang rahmat Allah, atau mendatangkan laknat Allah SWT? Oleh sebab itu, kata Nabi SAW, di antara usaha untuk menyelamatkan diri dari azab Allah adalah, wal yasa'ka baituka, hendaklah engkau melapangkan rumahmu. Maknanya, kita berdiam diri di rumah kalau khawatir terjerumus dalam perbuatan maksiat. Tapi hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Di mana letak masalahnya? Dalam kitab yang sama, hadis yang kita kaji malam ini dalam kitab Sunan Tirmidzi. Dalam kitab yang sama ada hadis lain berbunyi al-mu'min, seorang mu'min alladhi yukhalitun nas, yang dia bergaul dengan orang banyak, wa yasbir ala azahum, dan dia sabar dengan tingkah pola mereka, itu a'zamu darajatan indallah, a'zamu ajran, pahalanya lebih banyak. Jadi ada kontradiktif. Hadis yang kita kaji malam ini, lapangkanlah rumahmu, kalau engkau lebih lama di rumah, itu selamat dari api neraka. Hadis yang satu lagi pula mengatakan, kalau engkau bergaul dengan orang banyak, bisa menguasai diri, bahkan bisa mengajak orang lain pada kebaikan, a'zamu ajran, itu pahalanya lebih banyak. Oleh sebab itu, kapan diamalkan hadis yang ini? Kapan pula kita disuruh bergaul dengan orang banyak? Oleh sebab itu, ulama mengkaji dua hadis ini. Kapan kita lebih lama di rumah? Kapan kita disuruh bergaul dengan orang banyak? Ketika kita sanggup mempengaruhi orang, kita sanggup menguasai diri, kita sanggup untuk mengendalikan kondisi iman kuat, maka kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang banyak, karena tak akan terkontaminasi dengan sifat jelek orang banyak. Tapi kalau kita ragu, apakah kita yang memancing orang atau kita yang terpancing oleh orang? Apakah kita yang memancing ikan atau tukang pancing di bawah ikan? Kalau tak yakin betul, maka lebih baiklah kita berlama menyendiri. Inilah dalil para ulama menyebut ada istilah uzlah. Uzlah itu artinya meminimalisir terlalu banyak untuk bergaul dengan orang banyak. Mengapa? Dikhawatirkan pergaulan yang banyak itu justru bukan untuk membawa kepada jalan yang baik, tapi justru menjerumuskan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang anak-anak muda, orang tua, siapapun orangnya hidup di zaman sekarang memang sudah terprogram untuk hidup berinteraksi sosial dengan orang banyak. Memang sudah harus bergaul dengan orang banyak. Hidup. Oleh sebab itu dalam Islam, Islam tak melarang kita untuk berinteraksi sosial. Islam tak melarang kita untuk bergaul. Tapi kalau pergaulan itu membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, termasuk malam ini kita berinteraksi sosial, kenal dengan orang banyak, tapi tujuan kita mengkaji hadis, bersilaturahim. Tapi dalam kesempatan yang lain, di tempat yang lain, kita bergaul dengan orang banyak, apakah pergaulan itu membawa kepada ridha Allah atau justru menjerumuskan dalam perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala? Itu kita sendirilah yang tahu. Tapi yang kita kaji malam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yasa'ka baituka, hendaklah kalau tak sanggup melawan fitnah, tak sanggup mengontrol diri, maka lebih baik meninggalkan interaksi dengan orang banyak, lebih baik berdiam di dalam rumah. Ini pesan Nabi. Yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabki ala khati'atik, wabki, tangisilah. Tangisi, menangis. Wabki ala khati'atik, tangisilah dosamu, kesalahanmu. Maka itu menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Masalah menangis tak bisa dibuat-buat. Menangis adalah datang dari dalam hati manusia. Menangis karena penyesalan, menangis karena mencari ridha Allah, menangis karena dosa yang banyak, menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan tentang Nabi Nuh alaihi salam ketika dia ajak anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke perahu bapak." Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Saya tak perlu naik perahu bapak. Saya cukup naik ke atas bukit, saya akan selamat. Ketika naik, lalu air pun ikut naik dan lebih tinggi dari bukit yang tinggi. Maka saat itu anaknya akan tenggelam. Apa kata Nabi Nuh AS? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna bini min ahli, itu anakku, itu keluargaku, ya Allah. Tolong selamatkan dia, ya Allah. Nabi Nuh tak menyebut selamatkan dia, ya Allah, tak ada. Nabi Nuh hanya menyebut inna bini min ahli, anakku itu keluargaku, ya Allah. Apa jawab Allah Ta'ala waktu itu? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak salih, tak baik, tak ada iman dalam dirinya. Sedih Nabi Nuh AS. Berapa lama Nabi Nuh menangis? Dalam kitab At-Tawwabin, Tawwabin artinya orang-orang yang taubat. Kita selalu berdoa, Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang taubat. Dalam kitab At-Tawwabin disebutkan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh tak bersalah, yang salah anaknya. Lalu penyesalan terhadap kesalahan, bukan kesalahan diri, kesalahan anak. Apa yang, bagaimana menangisnya Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihi salam menangis selama 300 tahun. Jadi kalau umurnya 1000, berarti sepertiga dari usianya dipenuhi dengan penyesalan. Sampai-sampai di bawah kelopak matanya berbentuk seperti bekas menangis yang begitu lama. Padahal itu bukan salah dia, karena dia Nabi, Nabi tak bersalah. Anaknya yang diberi Allah Ta'ala akal, orang yang berakal setelah diberikan pengajaran, itu sebenarnya tak tanggung jawab kita lagi. Sudah diberikan pengajaran, tunjukkan ini baik, ini tak baik, ini hak, ini batil, ini hidayah, ini dhalalah. Setelah kita tunjukkan lalu dia pilih, tak salah kita lagi. Sungguh pun demikian Nabi Nuh AS tetap juga menangisi. Seandainya kesalahan itu kesalahan dirinya, kira-kira berapa lama dia menangis? Padahal itu kesalahan orang lain. Begitulah Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pula yang menangis bukan karena penyesalan, tapi karena sesuatu yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabinya bernama Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib pertama menangis karena saking lama dia menangis, akhirnya buta Nabi Syu'aib. Lalu Allah kembalikan pandangannya, sembuh dia. Yang kedua dia menangis cukup lama, lalu dia pun buta. Allah kembalikan pandangannya. Yang ketiga dia menangis, lalu dia pun buta. Maka saat itu Allah katakan, ya Syu'aib, kamu menangis itu karena apa? Kalau kamu menangis karena masuk neraka, aku jamin engkau tidak masuk neraka. Kalau engkau menangis karena ingin masuk surga, aku jamin engkau masuk surga. Mengapa engkau tetap juga menangis? Apa jawab Nabi Syu'aib? Syauqan ilaika ya Rabbi. Aku menangis karena aku rindu kepadamu. Ungkapan kerinduan membuat orang menangis. Apakah bisa rindu itu menangis? Bisa. Rindu kepada orang tua menangis. Rindu kepada anak menangis. Rindu kepada orang yang kita sayangi menangis. Tapi mengapa kita tak menangis ketika rindu kepada Allah? Berarti rasa itu tak ada. Tapi itu ada pada diri Nabi Syu'aib alaihi salam. Karena Allah Ta'ala memuliakan hambanya, Allah Ta'ala sebesar biji zarrah pun kita kebaikan kita lakukan, dia balas. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Pasti dibalas. Begitulah hebatnya tangisan Nabi Syu'aib. Apa balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena engkau begitulah rindumu padaku, kata Allah, maka aku akan utus seorang nabi untuk menjadi pembantumu selama 10 tahun. Siapakah nabi itu? Nabi Musa alaihi salam yang menjadi menantu Nabi Syu'aib. Dibuat Allah sedemikian rupa sampai pada saatnya Nabi Musa lari dari Mesir karena dia meninju seorang rakyat Fir'aun. Karena dia dikejar oleh pasukan Fir'aun, maka dia pergi melarikan diri. Ketika dia sedang bernaung di bawah pohon kayu, dia lihat ada seorang perempuan yang berjalan menuju tempat air. Lalu dia ikuti sampai ke tempat tersebut. Orang banyak mengantri karena tak mampu untuk menggeser batu besar yang menutup sumur. Lalu Nabi Musa AS menggeser. Kemudian dia ajak ke rumah Nabi Syu'aib. Kebetulan Nabi Syu'aib perlu untuk orang mengembalakan kambingnya. Maka menjadi penggembala kambing Nabi Syu'aib lah Nabi Musa selama samaniyah hijaj. Dalam Al-Quran disebut selama 8 kali musim. Dalam hadis, dalam riwayatnya disebut 10 tahun lamanya. Begitulah Allah SWT membalas. Saya ingin menceritakan bagaimana tangisan para Nabi ketika dia mengenang. Bukan salahnya, karena Nabi itu maksum, Nabi tak berdosa. Tapi kesalahan orang lain. Ada pula kalanya tangisan Nabi itu tak disebabkan kesalahan. tapi karena disebabkan oleh rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk konteks zaman sekarang, apakah ada orang mengatakan ajaran ini tak lagi relevan karena ini zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Jadi kalau kita tengok masalah tangis menangis, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, sampailah zaman kita sekarang, selama dia masih manusia, dia masih menangis. Hanya saja mungkin zaman dulu mereka mudah menangis karena hatinya lembut. Orang sekarang sulit menangis. Sengaja diundang artis untuk diajak mengajak orang menangis. Sengaja dihadirkan acara besar, dibuat dengan ruang tertentu, dibuatkan infokus suaranya. Tujuannya apa? Hanya untuk membuat menangis. Nah, begitulah zaman sekarang. Hanya sekedar untuk menangis. Nah, orang Islam diajarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingin keselamatan, kata Nabi, wabki ala khati'atik, maka tangisilah kesalahanmu yang lain. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan waktunya menangis? Apakah di saat dengan orang banyak? Apakah mesti sendirian? Maka tak ada tuntunan apakah beramai-ramai atau sendirian. Walaupun ada hadis Nabi menyebut di antara orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala rajulun, seseorang zakarallah, ketika dia berzikir mengingat Allah khalian, dalam keadaan sunyi sepi sendiri, fa fadat ainahu, menetes air matanya. Ini disebut sendirian. Kalau begitu, apakah ketika orang banyak, ramai-ramai itu tak dihitung Allah? Tetap juga dihitung. Tapi tidaklah setingkat kalau kita sendirian. Kenapa? Karena tingkat keikhlasan, kemurnian ketika sendiri itu lebih terasa dan lebih kuat kepada Allah Ta'ala dibandingkan kalau beramai-ramai bersama orang banyak. Oleh sebab itu, kalau untuk proses latihan tak masalah. Untuk beramai-ramai itu dalam rangka latihan. Dibuat sebulan sekali, iktikaf, muhasabah, lalu menangis bersama orang banyak. Untuk tahap latihan, tak masalah. Tapi selanjutnya kita mulai beribadah secara sendiri. Bukan beribadah yang solat berjamaah menjadi sendiri. Tidak. Solat malamnya, bacaan Al-Qur'annya, tak lagi dibimbing lewat guru oleh orang banyak. Tapi mulai ibadah sendiri-sendiri. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang kita kaji malam ini, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, menjawab pertanyaan man najat ya Rasulullah, apakah keselamatan itu, apa cara menuju keselamatan. Inilah tiga jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita bersama. Pertama kata Nabi, jaga lidah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kita mesti menjaga lidah, kemudian lebih nyaman untuk sendirian di dalam rumah daripada hidup bergaul dengan orang banyak tapi menjerumuskan kepada dosa, dan kemudian yang ketiga menangisi kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Mudah-mudahan tiga ini kita lakukan. Kalau sudah pernah kita lakukan, kadang ada amal-amal ini sudah kita lakukan tapi dalilnya kita tahu belakangan, maka dalil itu untuk memperkuat sehingga kita istiqamah. Tapi kalau belum kita lakukan, tiga-tiganya belum kita lakukan, maka apa yang kita kaji malam ini untuk memulai amal kita selanjutnya. Mudah-mudahan kalau doa yang selama ini kita panjatkan wan najata minan nar, maka kita iringi dengan perbuatan ini, komplitlah sudah. Doanya kita panjatkan, amalnya kita lakukan, tinggal nanti mendapatkan keselamatan diberikan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita bahas dalam tanya jawab, baik berkaitan dengan tiga poin ini ataupun masalah-masalah lain. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.